Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang menakutkan. Dalam hadis riwayat Al-Bara bin Azib, Rasulullah bersabda, lalu ia didatangi dua malaikat yang sangat kejam. Mereka membentak, lalu mendudukannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Ini adalah ujian terakhir yang menimpa seorang mukmin. Itulah makna firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia. Ia menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad. Tak lama kemudian terdengar seruan dari langit, hambaku benar. Mengenai orang kafir, beliau bersabda, dua malaikat yang sangat kejam datang kepadanya dan bertanya. Ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat bertanya lagi, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Ia tidak mengenal namanya. Ketika dijawab Muhammad, ia berkata, aku tidak tahu. Lalu terdengarlah seruan, hambaku dusta. Dari hadis yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa orang kafir pun diuji di dalam kubur. Imam Tirmidzi berpendapat bahwa umat terdahulu, bila menolak dakwah para rasul, maka mereka akan diazab Allah hingga binasa. Adapun umat Islam, azabnya ditangguhkan. Sedangkan Abdul Haq al-Isibili, Ibnu Qayyim, Al-Qurtubi, As-Safarini dan selainnya berpendapat bahwa pertanyaan dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun kafir.